Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan soal kedaulatan. Daulah itu adalah kuasa atas sesuatu hal. Dalam hal ini kedaulatan diri, kuasa atas dirimu sendiri. Tidak murni kekuasaan kita, tetapi pinjaman Allah untuk menguasai diri kita, untuk mengkhalifai diri kita. Jadi kita harap diri kita pakai sistem khilafah. Nah, Anda dilahirkan jadi orang Surabaya. Bu Sidoarjo, Bu Gresik, Bu Desondi, Bu Gedangan, ya, Bu Siring, Bu Reno Kenongo, Bu Unti Sakarepmu. Tapi siapa yang menyuruh Anda di sana? Siapa yang mentakdirkan? Sehingga dirimu tidak hitam seperti teman-teman di Afrika, tidak putih seperti teman di Amerika. Itu kan 100% qadar dan qadarnya Allah. Dan itu adalah hargamu, harga dirimu, martabat hidupmu. Nah, berarti tidak hanya fisikmu, tapi juga budayamu, nilai-nilaimu, filosofi dari sukumu atau bangsamu, itu semua adalah bagian dari harga dirimu. Nah, begitu kita masuk dunia modernisasi, modernisme, modernitas, ya, kita tiba-tiba tidak percaya kepada diri kita sendiri, dan kita tidak menjadi orang yang mengetahui diri kita dan bangga atas diri kita. Sejak kita merdeka, kita sudah menjadi bukan lagi diri kita. Kita memilih satu bentuk negara yang tidak meneruskan yang kemarin-kemarin. Ya, kita niru Barat, niru Eropa, niru Amerika, sampai hukumnya, sampai semuanya kita niru mereka. Jadi kita bukan diri kita sendiri. Bagaimana bangsa Indonesia mau man arofa nafsahu? Nggak usah negara, wis kegeden, wis. Saiki loh, kon mangan iku. Lah keperluannya mangan sih. Misalnya nek rujak cingur, iku masih mek nganggu apa? Wis nganggu papan untuk ya gak apa-apa toh. Tapi nek kon mangan soto, kon mangan sop buntut, kon mangan cengkleng, sing ono duduwe, apa saiki nek mangan cengkleng, mangan sop, kok piringnya ceper gitu loh. Di hotel-hotel, di restoran, pokoknya makin tinggi kelas sosialnya, makin ceper piringnya. Iki karepe ya apa iki? Kok iso ceper iki ya apa karepmu? Kon rumangsamu nek gak ceper iku desa ngono. Terus kon duduk wong desa ngono ya apa? Iku niru sapa kon iku? Kon kok gak duwe rego nang awakmu dhewe. Terus mari ngono sedotan. Ngombe teh panas disedot, kaya sedotan. Alingitmu iki bayi karo TK ngono ta ya apa? Nek nganggo gelas ya lambene gelas iku sing enak digawe ngombe. Nek sedotan iku lak digawe botol karo digerek cilik. Apa kok digawe sedotan? Iku niru sapa kon? Jadi bangsa Indonesia ini menjalani sesuatu yang dia tidak paham. Dia ikut arus koyo larahan kentir ndek kali. Ono kali sing jenenge globalisasi kentir pokoke, gak ngitung, gak ikut, pokoke melok gak karu-karuan. Dari mode rambut sampai negara, sampai sistem, sampai pakaian, sampai kewaben niru, sampai bunyi azan, sampai ngimami niru kabeh. Terus di mana arofa nafsahu waman nafsaka waman antak? Siapa kamu itu? Radio ndek Surabaya, radio ndek Malang, radio ndek Tulungagung, bahasane Betawi, ya apa sing arepmu? Lho kan niku, lho kok terus jadi tiba-tiba Betawi adalah Jakarta, Jakarta adalah Indonesia, sehingga semua Tulungagung, Manado, Papua kudu melok Jakarta iki ya apa karepe? Jare gado-gado. Nek gado-gado iku ya lontongnya lontong temenan. Kacangnya kacang temenan, kubisnya kubis temenan. Sesuai dengan kodok-kodarnya kubis dan lontong iku mang. Loh, kan kamu orang Surabaya. Kamu bisa ciptakan bahasa Indonesia berlogat Surabaya tanpa menyalahi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa, dan itu sangat indah. Kenapa untuk berbahasa Indonesia harus meniru Jakarta? Dong deh. Apa? Kamu bisa menciptakan bahasa Indonesia ini, ono Indonesia Madura, Indonesia Jatim, Indonesia Surabaya, Indonesia Kudus, Indonesia Jogja, Indonesia Manado, Indonesia Palembang, Indonesia Pontianak, kan iso. Dan itulah yang namanya gado-gado Republik Indonesia. Itu namanya pluralisme. Nek podo kabeh koyok Betawi Jakarta, duduk pluralisme jenenge. Singularisme, iku mek sitok tok Indonesia, yaitu Jakarta. Jadi kita ini tidak ngerti center and periphery, tidak ngerti. Kita tidak ngerti mana pusat, mana bagian, kita tidak ngerti. Kita itu pokoknya beluluk. Gak ro bedane batok, sepet, kerambil, santen, klaras, glugu, karo bedane mergo utake utek bluluk. Nyun sewu iki man arofa nafsahu itu syarat untuk arofa robahu, artinya kalau engkau tidak dengan pengetahuan mengenai Tuhan, meskipun bukan Tuhan dalam arti eksistensinya dan entitasnya, tetapi kamu mendekat ke sana, itu dengan membawa dirimu, bukan membawa tiruan dari siapa-siapa yang lain. Saya kira urusan itu bukan hanya urusan budaya, itu urusan agama, yaitu urusan eksistensimu di depan Allah Subhanahu wa taala. Wong kon iku dadekno petik lah kok kate mlebu swarga lho, kok kon manuk. Wong kon petik lho biyen. Ngono lho, kon iku dadi petik, gak gelem dadi petik. Kepengin dadi manuk, gak iso dadi manuk, petikmu ilang pisan. Terus kon iku sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.